wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kita adakan imtihan Alfiyah yang kelima. Nah, siapkan kertas untuk menulis soal dan jawaban. Tolong kitabnya ditutup ya. Sudah saatnya untuk imtihan ya. Kitabnya ditutup. As-su'alul awal, soal yang pertama. Arkanul istighol thalatha, udhkur arkanul istighali thalathatun, udhkur. Nah, rukun istighol ada tiga, sebutkan. As-su'alu ats-tsani, soal yang kedua. Mata alian akam tahu mata aliyan akam tahu aliyan mas'ghulun anhu fama hukmu nasbihi fama hukmu nasbihi walimada mata aliyan akam tahu adian mashghul anhu. Apa hukum nasabnya? Ada yang wajib, ada yang rajih, ya, ada yang jawaz. Nah, wajib nasab, rajih di nasab, jawaz, ya, jawazul amrin. Kenapa? Limada, alasannya kenapa? Singkat saja. Nanti dua jawabannya, ya, jangan lupa itu. As-su'alu ats-tsalits. A'uthmana, A'uthmana, akam tahu, A'uthmana, akam tahu. Uthman mashghulun anhu. Wa ma hukmu nasbihi wa limada? A Uthman akram tahu Uthman mashghul anhu. Apa hukum nasabnya? Wajib apa rajih apa jawaz? Walimada? Kenapa? Alasannya singkat saja, ya. As-su'alu ar-rabi. Soal yang keempat. Kharajtu min al-baiti fa idza Zaidun darabahu Aliyun. Aku keluar dari rumah, tiba-tiba aku melihat Zaid dipukul sama Ali. Kharajtu minal baiti fa idza Zaidun darabahu Aliyun. Nah, Zaidun mashghul anhu. Wa ma hukmu raf'ihi wa limadha? Zaidun mashghul anhu. Apa hukum rafa'nya dan kenapa? Rafa' juga begitu, ya. Ada yang wajib, ada yang rajih, ada yang jawaz. Kalian tinggal pilih yang mana, terus alasannya kenapa. As-su'alul khamis. Soal yang kelima. Iswadda, fi'lun lazimun. Wama daliluhu, iswadda, artinya menghitam, ya, adalah fi'il lazim. Apa dalil yang menunjukkannya? Wama daliluhu li'annahu apa, ya. Nah, ada fi'il-fi'il lazim, naam, dengan ciri-ciri atau petunjuknya. Iswadda fi'lun lazimun wa ma daliluhu, naam, apa dalil yang menunjukkannya atau tanda yang menunjukkannya. Soal sadis. Intalaqa Zaidun, intalaqa Zaidun, intalaqa fi'lun lazim wa ma daliluhu. Intalaqa Zaidun, Zaid pergi. Intalaqa fi'il lazim wa ma daliluhu, apa dalil yang menunjukkannya? As-su'alu as-sabi, soal yang ketujuh. ma ulang man ya man dorabta fatakul dorabtu zaidan man dorabta fatakulu dorabtu zaidan Zaidan maf'ulun bih wa ma hukmu hadfihi wa ma hukmu hadfihi wa limada man darabta fatakul darabtu zaidan zaidan maf'ul bih apa hukum membuangnya dan kenapa jaiz apa wajib ya na'am atau mamnu ya jaiz berarti boleh wajib berarti wajib mamnu berarti enggak boleh. Walimada, kenapa alasannya? Ya, kalau boleh kenapa? Kalau wajib kenapa? Kalau dilarang kenapa? Ya. Nah. As-su'alu ats-tsamin. Soal yang ke-8. Zaidan akramtuhu Zaidan akramtuhu Zaidan maf'ulun bih amiluhu mahdhufun wama hukmu hadfihi wama hukmu hadfihi walimada Zaidan akramtuhu Zaidan maf'ulun bih amilnya dibuang apa hukum membuang amilnya nah wajib apa jaiz atau mamnu nah, walimada Kenapa? Alasannya kenapa? Ya, nah. Itu kan masuk apa-apa ini, mas'ul anhu ya. Nah, yang biasa kalian dapatkan kan kapan wajib rafa, kapan wajib nasab ya. Yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan ialah amilnya itu dibuang ya. Nah, membuangnya itu sifatnya wajib apa jaiz atau mamnu? Alasannya kenapa? Naam. Sama seperti tadi. Kalian ditanya, man darabta fatakul darabtu Zaidan ya. Apa hukum membuang Zaidan ya kan? Nah, di mana? Yang ini apa hukum membuang amilnya Zaidan akramtuhu. Nah, Zaidan maful bi, amilnya dibuang. Apa hukum membuang amilnya? Kenapa? Jawabannya singkat saja, jangan banyak-banyak. Kalau panjang-panjang malah salah ya. As-su'alu tasi', soal yang ke-9. Qala ta'ala atuni ufriq 'alaihi kitran. Atuni ufriq 'alaihi kitran. Kitran maf'ulun bih. Aina amiluhu. Atuni ufri alaihi kitran. Kitran maf'ulun bih. Aina amiluhu. Thank you. dengan bab tanazuk ya. Kan ada madhab Nahwu Basrah, ada yang Kufah ya. Nah ini contoh atuni ufri alai kitran maful bi. Mana yang menasabkan? Nah, ambil yang menasabkan mana ya. Ini sudah terbentuk. Ya. Nah. Jangan sampai salah pilih, barakallahu, karena sudah jelas. Ini enggak bisa dua pilihan. Ayat ini menunjukkan satu pilihan dari dua madhab itu ya. Nah, mana ambil yang menasabkannya? Tinggal pilih aturni atau ka ufri alai ya. Salah pilih hilang 10. As-su'alul asyar, soal yang ke 10. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Zaidun fa'il. Aina amiluhu? Ini sudah terbentuk ya. Ambilnya antara darabani dan akramtuhu ya. Beda yang mana? Ini sudah terbentuk salah satu dari pendapat Al-Nahwi itu ya. Nah, taibakafikum. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengevaluasi jawaban. waktu kurang 8 menit. Waktu kurang 7 menit. Waktu kurang 5 menit. Waktu kurang 3 menit. Kurang 1 menit. Waktu habis di oper ketemannya, kita koreksi bersama-sama. Ayo. Yang tertib, yang tenang, ya. Dah siap semua, dikoreksi dengan teliti, jangan gaduh, yang tertib, yang tenang. Enam, jangan nyontek, ya sudah selesai, ya. Nah, kalau nyontek nilainya tak kurangi 50%, ya. Nah. Taib, soal awal, coba pinjam. Soal yang pertama, arkanul istighatsah 3 udhkur, mas'ul anhu, mas'ul, mas'ul bi. Naam. Mas'ul anhu, mas'ul, mas'ul bi. Naam. Kalau dijawab tiga-tiganya 10, dijawab 2, 8, dijawab 1, 5. Tidak dijawab ya kosong. Naam. Soal tani, mata aliyan akram tahu, aliyan mas'ul anhu, Fama hukmu nasbi wa limada wajib. Nah, ya ana upak dal istifham ghairul hamzah. Setelah istifham selain hamzah. Nah, pak dal istifham ghairul hamzah atau ghairul hamzah, ya. Ada kata-kata ghairul hamzah. Ya. Nah. Kalau dijawab wajib nasab, kemudian jawabannya ba'da istifham, begitu saja. Naam. Dibetulkan ya? Ya. Ya sudahlah. Naam. Taib. Berarti jawabannya kalau Pak dari istifham saja betulkan Ustaz, ya enggak apa-apa. Tapi kok bi ghairil hamzah maka mantap ya. Naam. Kalau jawab wujubun nasbi saja alasannya salah 5. Kalau alasannya betul jawabannya jaiz atau mamnu maka 5 juga. Kalau dua-duanya enggak betul ya kosong. A Utsmana akram tahu. Utsman mas'ulun anhu. Wa ma hukmu nasbihi wa limadha? Naam. Jawabannya tadi saya bilang apa? Wajib terus apa? Jawas sama? Rajih. Ya, naam. Rajih. Ya, naam. Pada hamzatul istifham, ya. Naam. Kalau dijawab jawazul amrayn wan nasbu arjah boleh. Nah, ya. Kalau jaiz saja. Eh. Kalau jawabannya jaiz saja. Eh. Alasannya pada mesti istifham gitu ya. Nah. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya. Nah, karena jaiz ini ada dua kemungkinan. Ya, arjah atau apa? Jawa sudah merasa sama, ya. Nah, enggak masalah. Saya toleran. Nah, tapi kalau jawabannya an-nasbu arjah di annahu ba'da hamzatul istifham maka bagus. Kharajtu minal bait fa idza zaidun darabahu aliyun zaidun mas'ulun anhu wa ma hukmu raf'ihi wa limada wajib ba'da idza al-fujaiyah. Ya, wajib rafa' karena setelah idza fujaiyah. Kalau jawab karena setelah idah saja enggak apa-apa ya. Nah. Iswadda fi'lun lazim wa ma dalilu? Jawabannya li'annahu yadullu 'alal laun. Kalau ada yang menjawab di annahu ala wazni if'allah, nah sama sahih. Boleh wazan if'allah, boleh laun warna ya. Makna laun, makna warna ya. Intalaqa zaidun, intalaqa fi'lul lazim wa ma dalilu? Ala wasni infa'ala. Ala wasni infa'ala. Man dorabta fatakul dorabtu Zaidan. Zaidan mafulun bih. Wa ma hukmu khatfihi wa limada mamnu atau la yajuz ya. Nah, di annahu fi jawab istifham. Nah, maf'ul bihnya enggak boleh dibuang ya. Ghayru jaiz boleh, la yajuz boleh, mamnu boleh. Kalau ngomong jaiz atau wajib salah ya. Nah, karena jawab istifham ya, maf'ul bihnya enggak boleh dibuang. Nah, yang boleh dibuang itu amilnya lain lagi ya, maf'ul bihnya kok ya. Oh, saya teliti ya, jawabannya la yajuz atau ghayru jaiz atau mamnu di annahu fi jawabil istifham. Nah, Zaidan akam tuhu. Zaidan maf'ulun bih, amilu mahdhuf. Fama hukmu khatfihi wa limadha? Jawabannya wajib, di annahu fi babil istighol. Kalau dijawab karena mas'ghul anhu, boleh. Karena bab istighol boleh. Kalau mas'ghul anhu kan boleh dibaca nasab, boleh dibaca rafa. Ya. Kalau dibaca nasab berarti amilnya wajib dibuang, ya. Kenapa? Karena mas'ghul anhu boleh, karena bab istighol boleh. Nah. Wajib dan bab istighol atau mas'ghul anhu. Kalau dijawab dua-duanya 10, salah satunya berarti 5, dua-duanya kalau salah 0. Awas, perhatikan baik-baik. Qala ta'ala atuni ufrir alaihi kitra. Atuni ufrir alaihi kitra. Kitran maf'ulun bih. Aina amiluhu ufrir. Ini pendapatnya Basro. Contoh pendapat Basro yang disebutkan ya. Karena kalau ikut pendapat Kufa maka harus apa ini? Ufrihu alaihi kita ya, harus dikasih domir. Pendapat Adinawu Kufa kan yang kalah dikasih domir dalam keadaan apapun kebutuhannya. Rafa nasab apa ini? Jar. Nah, kalau kita memilih pendapat Nahwu Basra kan ambil yang apa ini? Yang beramal yang kedua, karena apa ini? Dekat. Ya. Adapun ambil yang kalah dilihat. Kalau dia butuh sesuatu yang apa ini? Rafa kasih. Kalau butuh sesuatu yang apa? Nasab atau jar? Enggak usah dikasih domir. Ya. Nah, baik. Nah, ini atuni ini butuh nasab ya, maka enggak usah dikasih domir. Kalau dikasih domir atuni hi ya kan, enggak alina hubaso. Harus lihat kalau dia butuh rafa kasih, kalau butuh nasab atau jar enggak dikasih. Ini enggak dikasih berarti ini basro ini. Berarti ambilnya yang kedua. Ufrir alaihi. Kalau kalian milih pendapat Nahwu Kufa, bunyi ayatnya ialah atuni ufrihu alaihi. Nah, Jadi jawabannya ufr, kalau enggak salah ya. Nah ini kalian butuh ketelitian ya. Nah, alasan terakhir, darbani wa akram tuhu zaidun. Awas, zaidun fa'ilun aina amiluhu. Ah, darbani. Kenapa kok darbani? Karena ini amil yang kedua dianggap kalah. Maka walaupun dia butuh nasab dikasih juga, karena alinah wukufah itu dermawan. Amil yang kalah dalam keadaan butuh rafa nasab jar, kasih semua domirnya. Ini kasih akram tuhu, kasih ya kan? Berarti amilnya adalah yang pertama, darbani ya. Nah, taib barfikum. Ah, di total nilainya. Nah, taib yang dapat mumtaz angkat tangan. Pengen tahu ya. Ayo yang sini mumtaz, yang mana yang mumtaz? Oh, masya Allah. Atau kacamata yang dipakai? Enggak. Ismail, dapat mumtaz enggak? Enggak. Ah, mumtaz. Ya. Yang dapat 9. Buat dapat 9. Masya Allah, alhamdulillah. Nah. Yang dapat 8. Yang dapat 7. Yang dapat di bawah 7. Masyaallah barakallahu fikum. Ya, masih ada imtihan berikutnya. Hari apa itu? Hari Senin ya. Hah? Hari apa? Senin. Oh, iya. Senin.